نظرت إلى الوجوه أليس منهم من سيفديني. Aku melihat wajah-wajah manusia. Tidakkah ada di antara mereka yang akan menebusku? Aku akan ditanya tentang apa yang telah aku persiapkan untuk dapat menyelamatkanku di hari pembalasan. Maka bagaimanakah aku dapat menjawabnya setelah aku melupakan agamaku? Aduhai, sungguh celakalah aku. Tidakkah aku mendengar firman Allah yang menyeruku? Tidakkah aku mendengar apa yang datang kepadaku dalam surat Qaf dan Yasin itu? Tidakkah aku mendengar tentang hari kebangkitan, hari dikumpulkannya manusia, dan hari pembalasan? Alam asma' munadi al-maut yad'uni yunadini. Tidakkah aku mendengar panggilan kematian yang selalu menyeruku, memanggilku? Ya Rabbah, abdun ta'ibun man dha sayawini. Maka wahai Rabbku, akulah hambamu yang ingin bertaubat. Siapakah yang dapat melindungiku? Siwa Rabbin ghafurin wasi'in lilhaq yahdini. Melainkan Rabb yang maha pengampun, lagi maha luas karunia-Nya. Dialah yang memberikan hidayah kepadaku. Ataitu ilaika farhamni wa thaqqil fi mawazini. Aku datang kepadamu, maka rahmatilah diriku dan beratkanlah timbangan kebaikanku. Wa khaffif fi jazai anta arja man yujazini. Ringankanlah hukumanku, sesungguhnya hanya Engkaulah yang kuharapkan pahalanya untukku. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. La taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Innahu huwal ghafurur rahim.